dan kasih bagi kita semua. Kesuburan dan kegembiraan tumbuh di setiap jengkal tanah. Bermatakan peristiwa di dalam kaca, liurkan hasrat para jauh. Pertiwi memiliki semuanya, cukup untuk menghidupi putra-putri. Darat dan laut bagai koperasi, serba ada, buka selama beberapa generasi. Thank you.